bisa berbedam. Sedetik pun tak akan ku lewatkan. Balas indah dari lawan jenisku selalu memaksaku untuk menikmatimu. Gara-gara gerik tingkah lakumu selalu membuatku tergoda. Tapi aku suka perhatikan dirimu, mataku tak bisa